Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr riya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. عن ابن عباس رضي الله عنهما. Cinarito saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala Ibnu Abbas nate paring dawuh. Qala Rasulullah dzata yaumin li iblis alaihi la'na. Kam ahibba'u kam min ummati? Qala asharatu nafarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan setunggalipun dinten marang iblis laknatullahi alaihi. Mungkin-mungkin Allah nglaknati marang iblis. Tangklet utawi ngentikan kalayan iblis. Kam ahibba uka min ummati. Piro cacae kekasihmu. Songkoh umatku. Iblis-iblis. Umatku sing mbok senengi iku cacae ono piro. Kola. Iblis lajeng jawabi. Ahibba'i asyaratu nafarin. Wong sing tak senengi saking umatipun jenengan Kanjeng Nabi iku jumlahe ana 10 golongan. Wonten sedasa golongan. Asyaratu nafarin. Awaluhum utawi kawitane utawi nomor sijine 10 golongan iku Al Imamul Jairu nomor setunggal nggih punika pemimpin ingkang zalim. Al Jairu ay az-zalimu li ra'iyati. Yaiku pemimpin ingkang zalim marang ingkang dipimpin rakyatipun. Ana pemimpin zalim niku banget disenengi dening iblis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nate paring dawuh, man da'ali dzalimin bil baqa'i faqad ahabba ayya'siyallaha fi ardihi. Man utawi sapane wong da'a iku lamun donga sapa wong dungo li dolimin marang utawi kanggu wong sik dolim. bil bako iklawan donga muga-muga wong sing dolim iku diwenehi umur panjang. Ya Allah, muga-muga pemimpin ingkang dolim niki, tiang ingkang dolim punika jenengan paringi yuswa ingkang panjang Gusti. Donga kados mekaten. Wong sing donga kaya mengkene faqat ahabba yakti wong iki mau padha wae seneng ayyasyallaha fi ardihi. Iku gawe turaka marang Gusti Allah fi ardihi ana ing bumine Gusti Allah. Gawe turaka. Piyambake mboten duraka, kula umpami sing donga kula nyontoh. Kok contoh iki umpami kula donga, ya Allah mugi-mugi niki pemimpin kula ingkang dolim punika jenengan paringi yuswa panjang Gusti. Estu niki donga kula kagem pemimpin ingkang dolim punika mugi-mugi panjang umur. Iku berarti padha wae kula ndongake muga-muga teng bumi niki kathah tiyang ingkang dolim sahingga sami duraka dhateng Gusti Allah. Sinaosa kula piyambak mboten dolim, nanging melu ndongake muga-muga sing dolim tetep urip suwe. Ben dolime nggih dadi tambah suwe. Niku artosipun kita nderek berperan ikut andil utawi dados lantaran sehingga kedoliman punika tetep terus menerus wonten ing bumi punika. Dados lantaran sinasa kita mboten dolim. Nggih sami kalian ngeten wonten masalah. Niku sok kagem guyon-guyonan tiyang. Kula-kula wingi iki napa omong-omong kalih Ibu Ebabel. Wong Islam iku sering do nggawe keguyonan istilah sunnah rasul. Seneng damel keguyonan ngangge istilah sunnah rasul. Pripun guyonane? Kan mumpung malam Jumat yo sunnah rasul. Mesti ngoten. Teng kantor nggih ngoten, rame-rame. Wah, iki mumpung malam Jumat saiki yo sunnah rasul, rame geger niku teng kantor. Kulo mbaten. Sunnah Rasul kia apa? Jebul saya dimaksud di keguyonan niku wau ini sunnah Rasul bolak balik sunnah Rasul niku diguyon artinya kumpul bucu lanang kali bucu wadon. Niku podo dene kelawan gawe keguyonan mulyanipun sunnah Kanjeng Nabi. Padahal sunnah Kanjeng Nabi punika dene kutok. Napa kemawon malam Jumat maca shalawat nggih sunah rasul, maca al-kahfi sunah rasul, maca ayat Quran nggih sunah rasul, mesem kalih tiyang sanes nggih sunah rasul. Napa kemawon ingkang dipun tindak dening Kanjeng Nabi, dipun lampahi, dipun ucapaken dados ketetepanipun Kanjeng Nabi, akhlakipun Kanjeng Nabi sedaya punika sunah rasul, nanging do cupeting pikiran. Cupeting pikiran ngremune sunah rasul pikirane langsung tujuane teng kumpul lanang kalih wedok. Niku akhire mboten sekedhik tiyang non muslim, kula ngrasakaken piyambak. Ngrasakaken piyambak nggih, nang ati nggih gembreget. Wekdal rumiyin tasih urusan kantor kalayan kantor Jakarta, yang kantor Jakarta pun kan yang ada non muslim. Guyon, waktu itu rapat malam Jumat, di waktu maghrib Kamis, waktu maghrib ngeten niki. Rapat, di waktu itu singgah Jakarta, perwakilan kata non muslim. Guyon. Do guyon ngeten, wah, ini yang dari Jogja ini setelah nanti habis rapat ini pada sunah rasul. Ayo kita percepat rapatnya. Mangkel ati kula. Karep iki piye sunah rasul dolanan. Sunah rasul niku nggih kuwat salat hajat nggih sunah rasul, salat tahajud nggih sunah rasul. Poso Senin Kamis nggih sunah rasul. Nglecehke. Nglecehke non nglecehke kelawan guyonan niku mila punika. Nggih. Sinoso marang kita mboten dereaken, mboten gadai tujuan kleceke, nanging dados lantaran, dados penyebab utawi wasilah tiang sanes kleceh. Sami kalian niku man da'ali dzalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyashallaha fi ardi. Sapa wong sing donga muga-muga pemimpin kula sing zalim punika jenengan paringi panjang umur. Niku artine sami kalian kita berperan, berpartisipasi, ikut andil, seneng menawi tiang dolim punika tetep urip dan mudeng beriki sehingga duroko dateng Gusti Allah. Sami. Nah, punika wonten istilahipun senajan kita mboten salah, nanging saged salah mergo dadi dalane salah. Kita mboten salah, nanging saged salah mergo dadi dalane kesalahan. Contoh, kula nggadahi peso. Peso niku nak nggih kula ngonceki brambang, bawang, timun, lan sanes-sanesipun kangge rujakan, kangge lotisan, terus diincipi bareng-bareng kalih kanca-kanca. Niku nggih dadi amal sae. Nanging mergo kula nggadahi peso, terus ana wong arep mateni wong liya. Ngerti, nah kayak iki biasane seneng mateni. Terus tanglegang duwe peso ora. Nggo apa? Ah, pasang ngerti wae. Padahal kalau ngerti iki biasane wong iki nek ceklan peso mesti nggo mateni wong liya. Nyok kae jupuk nang budi kae pesoku. Berarti sinaosa kula mboten mateni wong liya nanging dados lantaran peso niku wau lan mateni tiyang sanes. Kula mesti nek mboten salah nanging dadi dalane kesalahan kula nggih akhire tetep melu salah. Wal mutakabbiru nomor kalih yaitu nika tiyang ingkang takabur. Tiang ingkang dipun senengi dening iblis nomor kalih tiang ingkang takabur. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Anjing Nabi nate paring dawuh. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz zurri fi suwarir rijali. Yuhsyaru den giring den kumpulake lan den giring sapa al mutakabbiruna wong sing padha sombong-sombong kabeh. Dikumpulke digiring yaumal kiamati ing dina kiamat amsal azzurri kaya dene semut bentuke kaya dene semut visuarir rijali ana ing wujuding menungsa nggih duka pripun gambarane semut kaya semut pirang-pirang cuwili-cuwili pepeh banget menungsa cilik-cilik. Yafsha humud dhullu mingkul limakanin tiang ingkang takabur ingkang bentuke kaya semut pating gremet okay, kaya wow. Niku dipun kebak-kebaki kelawan sifat ino mingkul limakanin saking pun dibapan kemawon songkong ngendi wae arahe tetep mawon tiang niku wow. Ino didelok songkok kono yo ino dili pandang saking sebelah itu nggih ino saking pun di mekemawon di ino dene sinten kemawon yusabuna ila sujinin fi jahannam ma yusamma bulus. Wong iku mau den giring ila sujinin fi jahannam digiring mlebu marang penjara min jahannam fi jahannam ana ing neraka jahannam. Maksudipun wonten ing papan penyiksaan ana ing neraka jahanam yusamma bulus kang den arani papan iku mau diarani bulus. Niki bulus mboten kura-kura niku lho nggih. Bulus, bulus niku aran kagem setunggalipun papan ingkang dipun khususaken kagem tiyang takabur, tiyang sombong dikumpulke teng mriku disiksa teng mriku wonten setunggalipun neraka nggih punika neraka jahanam. Yusamma bulus yusqauna min asarati ahli nari. Wong sing dos gumedhe-gumedhe iku mau diwenehi ngombe min asarati ahli nari saking ombenan ingkang rupa darah lan nanah, getih lan nanah. Ahli nari getih lan nanae wong sing ahli ahli neraka kabeh. Umbinane niku getih campur nanah. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi dipun riwayataken hadis punika dening Imam Ahmad lan Tirmizi. Hak mbuh dalan se batil. Mbuh kanthi cara se bener, mbuh kanthi cara ngrebut bondone wong liya. Lan sana-sana sipun mboten peduli, seram peduli. Pokoke aku dadi wong sing sugih. Pokoke dadi wong sing duwe. Wa fi madza yunfiqu. Sasampunipun ngoten nggih mboten peduli melih, iki engko arep tak nafkahke nang ngopo nggih mboten peduli. Mbok ku tak belanjake kanggo foya-foya, mbuh mengko tak nggo sedekah, mbuh tak nggo pamer-pamer, ora peduli, pokoknya aku duwe dhuwit, duwe bondo wis. Sumbere saka ndi ora peduli, arep tak nggo apa ya ora peduli. Punika dados kekasih iblis. Nah, kita senangi kepingin dadi sapa kekasih Kanjeng Nabi, kekasih Gusti Allah. Nah, ing wonten mriki iblis juga ada kekasih. Salah tunggalipun nggih rugi wong sugih sing mboten peduli kala wau. Sajengipun wal alimul ladzi saddaqal amira ala jurihi, ya iku wong sing alim. Wong alim sing benerake pokoke nggih anut-anut ya marang pemimpin ala jurihi ing ngatasé kelacutane, kesalahane, kedolimane pemimpin kala wau. Pokoke apa sing diucapke pemimpin mbuh salah mbuh bener pokoke tak iyani. Aku nak muni bantah karo pemimpin wae cilaka iki. Ora iso cair proposalku. Mikir. Aku arep gawe TPA, tapi iki saat iki aku kudu manut karo Pak Camat, Pak Bupatine mbuh gubernure. Bupatine mbuh bener mbuh salah ya tak iya-iya ni. Manut, anut, manggut-manggut wis pokoke kudu tak seneng-seneng ke hati ni. Senajan salah ya pokoke tak anggap bener. Ya ben gua proposal mudun dadi duit aku ndewe TPA. Wal alimul ladzi saddaqal amiru ala juni. Nah, punika dados salah setunggalipun kelompok utawi jinis yang menungso ingkang dipun senengi dening iblis. Mestine tugase wong alim punika ngleresaken ingkang boten leres. Sing salah ya tak bener. Okay? Sing bener ya tak bener. Iki bener nggih, tak apa nih bener. Iki salah. Oh, kuwi salah kudu sing bener iki kudune ngene. Wong alim ngoten. Nanging menawi kok ana wong alim anut grupyo. Ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul, mbuh bener mbuh salah ya pokoke manut. Niki dening iblis ya iki sing tak senengi. Tak senengi. Sing fatwa biwiri ilmin anggone fatwa kelawan tanpa ngenggung ilmu. La'antu mongko laknati marang wong sing fatwa kelawan tanpa ngilmu iku mau. Sopo sing laknati? Malaikatus sama iwal ardi ya iku malaikat langit lan malaikat bumi. Beting banget menawi wonten tiyang sidik-sidik fatwa, tapi fatwa ini cukup mboten kanthi landasan ngilmu. Kita koni, Pak niki hukumnya pripun, oh hukumnya haram. Niki hukumnya piye, niki hukumnya wajib. Padahal mboten ngerti, mbok haram tenan mbok wajib, mbok ora pokoknya penake ngene ngene. Dasare kuwi ora usah dasar-dasaran, pokoknya manut aku. Cukup salah jawabane. Aku kena arep jawab, sing asli aku kira pati ngerti. Tapi nah, orang jawab, aku yo isin. Wong aku kesuwur wong pinter, kesuwur wong alim ditakoni. Pomene sing takon namung wong ngeblak tok aku ora iso jawab, ayo isin. Wis mulo ku yo senajan aku sing asli ora ngerti jawabane. Ya wis maton jawab wae. Ben harga diriku sebagai wong pinter tetep bertahan. Akhire ya takon apa-apa jawab kabeh, takon jawab kabeh. Wong ngoten kok pinter tenan, pinter, pinter hebat. Ada orang ngerti niku waton, waton jawab. Nah niki tiyang punika klebet dawuhipun Kanjeng Nabi kala umman afta bi ghairi ilmin la'antuhum malaikatu samai wal ardi. Dipun laknati dening malaikat langit lan bumi. Lah sik mesti pripun? Sik mesti nggih nderekaken Kanjeng Nabi, nderekaken Imam Syafi'i piyambak lan para ulama-ulama ingkang saestu ngalim. Niku menawi dipun tangkleti babagan setunggalipun hukum utai perkawis napa kemawon. Menawi ngertos nggih dijawab. Menawi mboten ngertos nggih ngomong mawon aku durung ngerti. Nyuwun pangapunten dereng ngertos minjing kula tanglege dhateng guru kula utawi tiyang sanes ingkang langkung mangertos. Utawi mungkin kula pelajari rumiyin. Niku jujur malah aman selamat saking laknatipun malaikat malaikat langit utawi malaikat bumi. Mboten perlu isin-isin aku ki jawabi piye yo. Enake aku ngomong jujur ora ngerti apa waton jawab yo. Mboten perlu isin-isin nak mangandhan mboten ngertos nggih. Jawab mawon nyuwun pangapunten kula dereng ngertos. Niku nuduhaken oh berarti sing menungso sing apik sing normal kranten. Gusti Allah punika nggih mesti paring keterbatasan dhateng menungso. Paling keterbatasan. Kanjeng Nabi Muhammad piyambak nggih ngoten. Nggih ada keterbatasan. Nate sunggalipun wekdal Kanjeng Nabi dipun tangkleti tiang kafir Mekah. Wekdal ditangkleti Kanjeng Nabi wekdal niku kan tasih pikantuk telepon saking malaikat Jibril. Pikantuk telepon niku ajeng dibisiki dening malaikat Jibril. Wonten tangkut Kanjeng Nabi niki ngenten pripun? Menurut jenengan jawabane? Langsung dibisiki dening malaikat Jibril, Mat Muhammad jawabane ngene. Oh, jawabane ngene. Wah, hebat tenan Muhammad ya pinter. Sanes wektu tangkut mulai. Jawabane piye, Mas? Malaikat Jibril cepet-cepet paling jawaban. Bisu datang Kanjeng Nabi. Oh, jawabane ngene. Lek dinten malih Kanjeng Nabi tangkleti. Mat, iki nak menurutmu besok bener. Oh. Jawabane ngene. Terus tunggalipun wekdal malaikat Jibril niku mboten mandhap, mboten bisiki. Aku wingi-wingi anggere setiap ana pertanyaan niku aku dibisiki malaikat Jibril dikai contekan. Iki genten ana wong takon malaikat Jibril ra mudun-mudun gembro biasa aku. Gembro piye lek kon jawab aku ora ngerti jawabane. Akhirnya nggih langsung mawon Kanjeng Nabi janjike janji dateng tiyang ingkang tangkut kala wau tiyang kafir kures. Enteni jawabane sesuk tak jawab. Sesuk tak jawab. Bayangane mesti sesuk malaikat Jibril teko bisi aku ngkei jawaban sik bener. Ditunggu jebul sesuk niku mboten teko malaikat Jibril. Waduh kapok padahal aku wis kadung janji sesuk wis tak jawabi. Di mat jare mbek tak jawabi mat. Mosok sesuk sesuk meneh. Mundur meneh. Bingung kembrok piye sih iki? Ngicara dene wis dijanjeni tenanan. Sing diandalke niku malaikat Jibril lah sing diandalke malah ra teko-teko mumet. Ngantos dangu ame seminggu niku ngantos kados loro Kanjeng Nabi. Wah, panas dingin lagi iki kepiye to malaikat Jibril ora teko-teko. Aku sekadung ngomong sesuk ya. Tak jawabane. Lajeng Gusti Allah nyuwun ngraten dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ojo bisa-bisa ngucapke sesuk tak lakoni ngene. Sesuk tak sarutan, tak nyarutan sesuk jenengan ditagih, Mbah. Kowe wingi ndek utang aku to, Mbah? 200.000. Wis gampang sesuk sore ya. Bayangane sesuk sore iki mesti pitikku payu 200.000 kok tak nggo nyarutan. Jebul mboten payu. Utawa bayangane aku kuwi dijanjeni wong liya padha wae. Sesuk iki arep dikeki dhuwit 200.000. Oh ya wis. Nah ngono sesuk sore dhuwit iku tak bayar ge. Jebul dhuwite mboten teko-teko. Padahal mun kadung ngomong, "Yo, sesuk sore mesti tak bayar." Lah ngene kok dawuhipun Gusti Allah, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Aja ngucapke, "Yo, sesuk aku nglakoni ngene." Nanging ngucapkeno ngucapo illa ayyasha Allah. Insyaallah sesuk tak sahur. Insyaallah sesuk aku berangkat nggonmu. Insyaallah sesuk tak jawabi. Tetep ngagem insyaallah. Ngagem insyaallah. Niku ngagem perkawis ingkang benjing. Nanging menawi perkawis ingkang sampun kelampah nggih ampun insyaallah. Dhewe pun dahar napa dereng. Insyaallah ampun. Wah, insyaallah kok ampun. Wong wis klewat ya mestine wis utawa durung. Jenengan pun salat napa dereng insyaallah dereng. Niku mboten pas panggonane. Insya Allah niku kagem perkawis ingkang badhe dateng. Ingkang badhe dateng kita mboten mangertos napa mengke saestu kelampah utawi mboten kula punika tambah insyaallah. Man afta bi ghairi ilmin la'anatuhu malaikatus sama'i wal ardi. Kula punika anggenipun jawab napa kemawon dateng sinten kemawon nggih kanthi jujur kanthi sak mestinipun menawi ngertos nggih dipun jawab menawi mboten mangertos ampun sungkan-sungkan ampun pekewuh menawi paring jawaban kula dereng mangertos utawi benjing kula padosane jawabane oh utawi benjing kula kangge dateng tiyang sanes lan sanes-sanesipun jawaban ingkang napa nuduhaken bilih kita mboten jawab biwairi ilmin kelawan tanpa ilmu nanging pak saya itu jawaban kita kanthi linambaran ilmu cepat terus berhentikan untuk la'anat wa malaikatu samai wal ardi la'anat saking malaikat langit dan malaikat bumi dan sekap mantan telah jenatan hujan malai wa la'akminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا.